Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk kita hingga dikumpulkan, dihimpun di salah satu rumahnya dengan cuaca sejuk, udara yang menyegarkan. Kita berharap dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kesejukan dan kesegaran itu bukan hanya dirasakan oleh anggota tubuh dan fisik kita, namun kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kesejukan dan kesegaran itu pun bisa masuk memenuhi ruang hati, demikian juga mengisi jiwa kita. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab hanya dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan hanya dengan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kesejukan dan kesegaran yang sifatnya hakiki dapat diperoleh dan diraih oleh seorang hamba. Selain Al-Qur'an dan selain sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, walaupun dirasa dan disebut mampu memberikan kesejukan, bisa mendatangkan kesegaran, tetapi tentu sifatnya sementara atau setengah ringkasnya. Kesejukan dan kesegaran itu bukanlah kesejukan dan kesegaran yang bersifat hakiki. Hanya dengan membahas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saja. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan semacam ini dan tentunya kesempatan-kesempatan yang lain, kesempatan dan momen mengkaji ayat Allah dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, semestinya tidak dilewatkan begitu saja. Sebisa mungkin, semaksimal usaha yang kita punya, kesempatan ini kita gunakan, kita manfaatkan. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Konsep hidup berkeluarga, konsep rumah tangga di dalam Islam adalah untuk mewujudkan لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, untuk memperoleh sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga dalam lingkup keluarga atau rumah tangga, bila hal-hal ini belum dapat dirasakan, maka kita sebagai pelakunya harus mencari tahu di manakah letak kekurangan dan kekeliruan yang kita lakukan. Allah berfirman di dalam ayatnya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Konsep hidup berkeluarga, konsep rumah tangga di dalam Islam adalah untuk mewujudkan litaskunu ilaiha, untuk memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga dalam lingkup keluarga atau rumah tangga, bila hal-hal ini belum dapat dirasakan, maka kita sebagai pelakunya harus mencari tahu di manakah letak kekurangan dan kekeliruan yang kita lakukan. Sebuah rumah tangga misalkan tidak mendatangkan ketenangan, bukannya menyejukkan, bukannya menyenangkan, justru menjadi beban berat, justru selalu akrab dengan konflik dan problem. Konflik dan problem itu pasti ada. Oleh karena itu bahasa yang saya pilih akrab, terlalu sering. Sesekali, dua kali, jarang-jarang, itu sudah fitrah manusia. Pasti selalu ada salah paham, konflik, problem. Tetapi kalau akhirnya itu menjadi warna dasar, warna pokok dari rumah tangga, berarti ada sesuatu yang keliru, ada sebuah kekurangan yang harus dicari. Kemudian barulah bisa ditentukan cara untuk menyelesaikannya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa yang kita lakukan di dalam rumah tangga, apa yang kita sampaikan, apa yang kita rencanakan, mestinya selalu mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Tenang, cinta, kasih sayang, penuh kelembutan. Sehingga misalkan dalam sebuah rumah tangga terdengar cekcok antara suami dan istri, pecah barang, pecahkan piring maupun kaca, ini sudah menjadi sesuatu yang tidak wajar lagi. Sampai merusak barang, ini sudah tidak wajar, sudah bukan lagi bagian dari syariat Islam. Sampai memaki, mengucapkan kata-kata yang kotor, ini sudah bukan bagian dari syariat Islam. Oleh karena itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita ingat-ingat kembali konsep hidup rumah tangga di dalam Islam itu untuk mewujudkan sakinah, ketenangan, mawaddah dan rahmah. Cinta lebih dari sekedar cinta. Puncaknya cinta, demikian juga rahmah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, tema ini sangat penting sekali. Sebab pada praktek dan kenyataannya, persoalan yang muncul seringkali berawal dari rumah tangga. Seringkali berawal dari rumah tangga. Pertanyaan demi pertanyaan, permohonan jawaban, meminta fatwa, yang sampai kepada asatidzah, barakallahu fikum, orang-orang yang kita hormati dan kita muliakan, ustaz-ustaz yang kita selalu doakan. Sekian banyak problem dan persoalan sampai kepada beliau-beliau itu terkait dengan urusan rumah tangga. Suaminya yang futur, istrinya yang sulit untuk diatur, anak-anaknya yang mulai jenuh dan malas untuk belajar agama, orang tua, kandung maupun mertua, yang masih juga belum bisa menerima dakwah salafiyah yang dibawa dan dikibarkan oleh anaknya. Itu kan masalah inti yang sering kita temukan di dalam lingkup rumah tangga. Belum lagi kalau kita berbicara tentang ma'isyah, kebutuhan hidup. Sekian banyak masalah itu muncul antara suami dan istri karena tentang ma'isyah, nafkah. Sang suami sudah menyatakan maksimal untuk menjadi ma'isyah, tetapi istri merasa kurang. Atau sebaliknya, sang suami malas-malasan untuk menjadi nafkah, istri yang berusaha untuk bersabar. Demikian juga, suami mencari nafkah, istri kemudian merasa memiliki kemampuan, niatnya baik untuk membantu, akhirnya ikut kerja juga. Akibatnya, resikonya buruk. Hak-hak suami akhirnya tidak bisa dipenuhi sebagaimana mestinya. Demikian juga, seorang suami terlalu semangat, mungkin kita berprasangka baik, seorang suami terlalu semangat untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Bekerja, lembur, siang, malam, pergi jauh, tinggalkan istrinya sebulan, tinggalkan istrinya dua bulan, bahkan bertahun-tahun untuk bekerja. Padahal suara hati kaum istri, suara hati anak-anak mereka yang ditinggalkan, bukan sebatas uang dan materi yang dicari, tetapi perhatian setiap harinya. Akhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, konflik semacam ini, problematika rumah tangga demikian, ternyata bukan hanya dirasakan oleh masyarakat kita secara umum. Bahkan sebagian kita yang disebut sebagai kaum ngaji, mereka yang selalu berusaha memanfaatkan waktu untuk belajar agama, ngaji, ngaji, dan ngaji. Bahkan lebih khusus lagi, ada mereka yang disebut dengan kaum santri, kaum talib, yang sudah belajar mondok sampai bertahun-tahun. Praktek dan kenyataannya, ketika mulai hidup berumah tangga, sudah memulai kehidupan hidup berkeluarga, memiliki istri, punya anak, atau sebaliknya seorang santriwati punya suami, punya anak, ternyata masalah itu juga muncul. Kalau masalah muncul, wajar. Tetapi yang kemudian menjadi super masalah, ketika masalah itu tidak bisa terselesaikan dengan baik. Artinya tidak mengetahui seperti apakah caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sekali lagi, masalah itu pasti muncul. Tidak akan mungkin kita hidup di dunia ini lepas dari masalah. Sesuatu yang mustahil kita hidup di dunia ini selamat dari konflik, itu tidak mungkin. Tetapi kita sebagai seorang muslim muttabi' di sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dituntut untuk pandai-pandai menghadapi dan menyelesaikan konflik tersebut sesuai dengan tuntunan dari Allah dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat banyaknya persoalan, bisa dikatakan menumpuk, tanya sini, tanya sana, kaitannya dengan rumah tangga. Istri melaporkan suami, menanyakan tentang suami. Suami pun demikian, mengeluhkan tentang istrinya. Belum lagi orang tua yang mulai kewalahan menghadapi anak-anaknya. Itu kan lingkup keluarga. Yang namanya keluarga itu suami, istri, dan anak. Itu sederhana. Mau ditambahkan lagi orang tua di atasnya atau saudara kanan kirinya. Orang tua sudah mulai kewalahan dengan anak-anaknya. Kalau kita berbicara dengan anak-anak, lain lagi penilaian mereka. Mereka merasa kurang mendapatkan perhatian. Kalau kita berbicara dengan anak-anak, apa suara mereka? Kami terlalu ditekan. Kami terlalu dituntut melakukan sesuatu hanya untuk memenuhi ekspektasi atau harapan orang tua, padahal itu di batas kemampuan kami. Itu kan sekian banyak masalah. Bisa dikatakan bukan menumpuk, bahkan menggunung. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kajian seperti ini, dan tentunya kajian seperti ini tidak mungkin selesai hanya sekali, dua kali, tiga kali pertemuan, tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan hal yang seperti ini terkait dengan rumah tangga, terkait dengan keluarga, sepanjang hidup beliau. Bahkan pada hari-hari terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau masih menekankan urusan rumah tangga. Pada hari-hari terakhir Nabi Muhammad SAW masih juga beliau menekankan urusan rumah tangga. Sekali lagi, materi ini penting. Barakallahu fiikum. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah mendengar ayat Allah yang menjelaskan tentang konsep hidup berumah tangga. Di sana ada sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Baqarah 187. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Arti dari ayat ini, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mereka, kaum istri, adalah pakaian untuk kalian, wahai kaum suami. Wa antum libasun lahun. Dan kalian, wahai kaum suami, adalah pakaian untuk mereka, kaum istri. begitu adil dan seimbangnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui ayat ini posisi suami dan posisi seorang istri. Posisi seorang suami dan posisi seorang istri. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Dua arah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini melalui ayat ini dengan dua arah. Suami bagaimana memandang istri dan seperti apakah seorang istri harus menilai suami. Dalam firman-Nya, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Kenapa kalau kita berbicara tentang keluarga, titik tekannya justru pada hubungan antara suami dan istri, istri dan suami. Kenapa kemudian tidak fokus ini kemudian tidak ditambahkan lagi fokusnya ke orang tua dan anak-anak, mertua, ipar dan seterusnya. Kenapa setiap kali berbicara tentang rumah tangga, selalu saja yang tergambar oleh kita itu suami dan istri, istri dan suami. Karena anak ke bawah, atau orang tua, atau ke kanan dan ke kiri, saudara ipar, saudari, om dan yang semisalnya, tante, ibu, pak di, judi, pak le, judi, ponakan, sepupu. Hubungannya ke sana, ke atas, bawah, kanan, kiri, itu pasti akan kembali kepada dua insan ini, suami dan istri yang baik, komunikasinya terjalin dengan baik juga, sama-sama berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan syariat Islam, maka bisa kita katakan ke atasnya pun menjadi baik, ke bawahnya pun akan menjadi baik. Saya berikan contoh, misalkan suami dan istri tidak ada kesesuaian dalam berpemahaman, salah paham, yang satu terlalu semangat sang suami, istrinya cemburu. Ini terlalu semangat suami. Ini sebagai contoh saja. Suaminya terlalu semangat, istrinya cemburu. Tidak ada jalan tengah. Komunikasi kurang baik. Nanti akhirnya pengaruhnya kemana? Bukan kepada suami istri aja. Pengaruhnya akan ke orang tua dan ke mertua. Itu pasti tidak mungkin. Kita sudah berkeluarga pasti sudah pernah merasakan. Suaminya terlalu semangat. Terlalu semangat untuk apa? Terlalu semangat untuk memberi, misalnya. Terlalu semangat untuk memberi kepada kakaknya, kepada adiknya. Setiap kali dia punya uang, kakaknya diberi, adik-adiknya diberi. Ini semangat. Semangat di dalam memberikan perhatian kepada saudara-saudaranya. Nah, baik niatnya. Yang istri cemburu. Melihatnya uang itu kenapa selalu diberikan kepada kakaknya, selalu diberikan kepada adiknya, padahal yang diberikan kebutuhan seorang istri. Misalkan begini, ini contoh saja ya. Tapi subhanallah, tanpa ada komunikasi yang baik akhirnya jadi rusak. Istri akhirnya selalu memandang negatif ke kakak iparnya dan adik iparnya. Suami ingin ngajak istrinya menemui orang tuanya, berkunjung. Istrinya sudah ogah-ogah. Misalkan pun terpaksa berangkat, enggak betah di rumah. Ini contoh saja. Makanya khotibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya harus dimulai dari kita. Saya sebagai suami dan Anda sebagai istri harus ada komunikasi baik di antara kita. Itu tadi konsepnya sakinah, mawaddah dan rahmah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum." Di dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan beberapa nama dari ahli tafsir. Beliau sebutkan di sana sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada pula Mujahid Ibn Jabrin Al-Makki. Lalu Sa'id Ibn Jubair. Berikutnya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Ibn Abil Hasan. Di sana ada Qatadah Ibn Du'ama As-Sadusi Abu Khattab. Di sana ada As-Suddi, disebutkan juga oleh Al-Hafidh Ibn Kathir. Berikutnya adalah Muqatil bin Hayyan. Nama-nama ini ahli tafsir, beliau-beliau menyatakan maksud dari ayat di atas, ya'ni hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahunna. Apa yang dimaksud dengan pakaian? Kalian wahai kaum istri adalah pakaian untuk kaum suami. Kalian wahai kaum suami adalah pakaian untuk kaum istri. Apa maksud dengan pakaian itu? Nah, nama-nama yang kita sebutkan tadi dari kalangan ahli tafsir menyatakan yakni hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahunna. Kalian wahai kaum istri semestinya bisa menjadi mustaqarrus sakinah, maqarrus sakinah untuk suami. Bisa memberikan ketenangan, mampu memberikan kenyamanan. Selalu bisa menjadi pilihan bagi suami untuk mencari ketenangan. Semestinya seperti itu. Sebaliknya pun demikian. Kalian wahai kaum suami, wa antum sakanun lahunna. Kalian wahai kaum suami mestinya bisa memberikan ketenangan buat istri. Mestinya kalian wahai suami bisa memberikan kepuasan untuk istri. Mestinya kalian wahai suami selalu menjadi tempat yang dituju oleh istri saat ia menginginkan ketenangan dan kenyamanan. Ini seharusnya. Jadi kalau misalkan yang seharusnya ini tidak terwujud, ada sesuatu yang keliru dalam pola rumah tangga ini. Berarti ada sesuatu yang salah. Maka sebelum membahas lebih lanjut lagi, ikhwati fillah barakallahu fikum, kaum suami dan kaum istri, hafizakumullah. Kaum calon suami dan kaum calon istri, hafizakumullah. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, yang pertama kali kita lakukan adalah siap untuk membuka hati. Kita siap untuk meluaskan wawasan dan pikiran. Siap untuk menyatakan salah dan benar. Kadang-kadang kita terkungkung dan terpenjara oleh ego. Terkungkung dan terpenjara oleh ego. Artinya apa? Kita sudah benar. Padahal keluarganya, mohon maaf, berantakan. Keluarganya ternyata tidak harmonis. Yang semestinya ia yakin ada sebuah kekeliruan dalam pola rumah tangga, tidak diakui. Enggak, bukan salah saya. Istri juga seperti itu. Bukan saya, salah saya. Terus yang salah siapa? Padahal salah itu pasti ada. Yang namanya salah itu pasti ada. Kenapa? Keluarga tidak harmonis. Kalau memang lurus-lurus saja, tidak ada sebuah kekeliruan dalam pola rumah tangga, semestinya tidak ada itu. Tidak muncul konflik berkepanjang. Seharusnya harmonis. Mestinya dinamis. Jadi, ikhwati fillah barakallahu fikum, ayo kita buka lebar-lebar hati dan pikiran kita. Kita luaskan jiwa kita. Lapangkanlah dada. Untuk kemudian mengakui, oh berarti ada yang keliru dalam rumah tangga kita. Kekurangan kita selama ini apa? Ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Baqarah, ayat 187. Hanyalah penggalan dari ayat yang cukup panjang. Ayat tersebut sudah kita hafal bersama, alhamdulillah. Berbicara tentang diperbolehkannya seorang suami dan istri melakukan hubungan badan di layali Ramadan. Pada malam bulan Ramadan boleh diperbolehkan, diizinkan seorang suami dan istri melakukan hubungan badan. Kenapa? Karena pada saat syariat puasa itu, puasa Ramadan ditetapkan oleh Islam, ada sebagian sahabat yang merasa bersalah, yang menganggapnya sebagai sebuah kekeliruan, atau memandang, menilai, apabila melakukan hubungan badan di malam hari bulan Ramadan, itu tidak sesuai dengan hikmah puasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini untuk menghilangkan prasangka-prasangka tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini untuk menghilangkan prasangka-prasangka tersebut. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, wa hasilu anna ar-rajula wal mar'ata kullun minhumā yukhālitu al-ākhar wa yumāssu wa yudājiʿu fanāsaba an yurakhkhisa lahum fil mujāmaʿati fī layli Ramadhān لِأَلَّا يَشُقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَيُحْرَجُ. Kesimpulan dari ayat ini setelah beliau membawakan beberapa pernyataan dari ahli tafsir, kata beliau, أَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ, suami dan istri, كُلٌّ مِنْهُمَا, masing-masing dari dua arah, يُخَالِطُ الْآخَرِ, hidup berbaur satu dengan yang lain, bersama-sama dalam satu atap. Wayumassuh, saling membelai, saling memegang, saling bersentuhan. Kehidupan rumah tangga, barakallahu fikum, memang seperti itu sifatnya. Wayubaji'uh, tidur seranjang dalam di bawah satu selimut. Ini kehidupan rumah tangga. Semestinya kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, wa hasiluh demikian. Kesimpulannya seperti itu. Fanataba an yurakhkhas lahum fil mujama'ah. Maka memang yang tepat dan pas, kaum muslimin diberikan rukhsah, diberikan keringanan, diizinkan dan dibolehkan untuk melakukan hubungan badan pada malam hari bulan Ramadan. Kenapa? Li'alla yashuqqa dzalika 'alaihim wa yuhrajun. Jika tidak diizinkan, apabila tidak dibolehkan melakukan hubungan badan, itu pasti akan memberatkan dan membebani mereka. Yang namanya hidup rumah tangga, pasti bersentuhan. Pasti bersentuhan. Pasti memegang. Pasti mencium. Pasti membelai. Pasti menyapa. Itu kehidupan rumah tangga. Seandainya diharamkan untuk melakukan hubungan badan di malam hari bulan Ramadan, itu akan berat. Menjadi akan menjadi beban, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Al-kalaitu ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah seharusnya nafas kehidupan rumah tangga seorang muslim. Nafas kehidupan rumah tangga seorang muslim mestinya itu tadi. Ikhalifun akhar, satu sama lain ini ada komunikasi yang baik. Ada komunikasi yang baik. Kalau kita sebut dengan tafahum, bisa saling memahami. Sesempurnanya seorang laki-laki, sesempurnanya seorang suami, padahal tidak ada suami yang sempurna. Tetapi kita bahasakan dengan sesempurnanya seorang suami. Tetap saja ada ruang kosong dalam dirinya yang hanya bisa diisi dan dipenuhi oleh seorang istri. Sesempurna apapun seorang istri, sesempurna apapun seorang istri, dia bisa bekerja, dia bisa mencari uang. Banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang bisa dia lakukan. Bisa karate dan taekwondo, bisa naik motor sendiri, bisa nyetir mobil. Pokoknya semua pekerjaan laki-laki bisa dia lakukan. Semua pekerjaan laki-laki bisa dia lakukan. Pekerjaan perempuan apalagi. Tetapi kita katakan sesempurnanya seorang istri, tetap saja pada dirinya ada sebuah ruangan kosong yang hanya bisa diisi dan dipenuhi dengan keberadaan seorang suami. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Ada suami, ada istri, ada laki-laki, ada perempuan. Maka memang ikhwati fillah barakallahu fikum, aspek mendasar yang harus kita sadari bahwa saya sebagai suami harus mengerti betul bahwa pada diri istri kita, pada diri istri saya, ada hal-hal yang tidak saya sukai. Itu fitrah manusia. Pasti juga ada sisi-sisi istri saya yang saya sukai dan saya cintai. Anda sebagai seorang istri harusnya pun berpikir seperti itu. Suami saya pasti punya kelebihan. Tetapi di sisi yang lain, suami saya pasti punya kekurangan. Tetapi poin penting yang harus kita yakini sekarang, apapun kurangnya seorang istri, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah punya istri. Seorang istri pun demikian harusnya berpandangan, sekurang apapun yang ada pada suami, dia harus bersyukur, saya punya seorang suami. Sekian banyak orang hidup membujang sampai lama, cari istri nggak dapat. Proses sana, proses ini gagal. Sudah proses gagal. Masuk melamar ditolak. Banyak kan yang seperti ini. Kadang-kadang cepat berpikirnya, apa ada yang mau dengan saya? Ada nggak?